hapuskan air mata, basuh luka, lupakan dia selamanya. Ku masih tetap di sini bersama cinta, sejuta harap terpendam. Buka pintu hati, genggam tangan ini, rasakan lagi cinta yang telah lama ada tersimpan di hati. Biarkan rasa ini menghampirimu, suguhkan indahnya cinta. Beri sebuah senyummu sebagai tanda kau sambut cinta sepenuhnya. Buka pintu hati, genggam tangan ini, rasakanlah cinta yang telah lama ada tersimpan di hati untukmu. Satukanlah hati, suatu saat nanti mungkin kau sadari bersama cinta. Sayang, berikanlah satu kesempatan.